Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Qadir al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Umar أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنوب يركض يعني ينام apakah boleh tidur seseorang kami dalam keadaan sedang junub? Qala na'am, kata beliau, iya boleh. Idza tawaddaa ahadukum, jika seseorang kalian telah berwudu dalam keadaan junub, falyarkud, silakan dia tidur. Ya, ini menunjukkan bolehkan seorang yang dalam keadaan junub tidur dalam keadaan belum mandi junub, dengan catatan dia nam wudu atau tayamum. Syalbani rahimahullah menyebutkan dalam Adabuz Zifaf, dalam ada bersifat beberapa hadis juga bisa dengan tayamum. Tetapi tentunya yang afdal adalah mandi dulu. Dan itu adalah athyab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menunjukkan apa yang sudah kita sebutkan di awal hadis babi itu boleh. Takhir mandi janab, mandi junub dibolehkan, tapi yang aula menjagakannya tentunya. Qala rahimahullahu taala وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم datang أم سليم امرأة أبي طلحة istri أبي طلحة ini ibunya Anas bin Malik إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله berkata يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, sehingga tidak boleh seorang malu untuk bertanya sesuatu yang dibutuhkannya. Tidak boleh seorang terhalangi dari sesuatu yang harus dia tanyakan karena malu. Hal adal mar'ati min ghuslin idha hiya talamat, apakah seorang wanita wajib mandi jika dia ihtilam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, jika dia melihat air mani di pakaiannya atau tubuh, maka dia wajib untuk mandi. Ini menunjukkan bahwasanya ihtilam sebagaimana ada pada laki juga ada pada wanita. Tanda baligh yang ada pada laki-laki, ya, ini berumur 15 tahun, inbatul 'anah. Kemudian ihtilam juga ada pada wanita. Bedanya pada wanita ada tambahan, yaitu tanda haidnya juga adalah, tanda bagiannya juga adalah haid atau nifas. Ihtilam itu mewajibkan mandi dengan catatan, ya, ketika bangun dia melihat ada asar, asar ma, asar mani di pakaian atau di tubuhnya. Rasulullah SAW menyatakan, iya wajib jika melihat ma, jika melihat ada bekas mani. Rahimahullahu ta'ala, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilu janabata min thawbi Rasulillah sallam, aku pernah mencuci janabah, janabah ini mani, dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahruju ila salati, beliau keluar menuju salat. Wa inna buqa'al ma' fi thawbi, dalam keadaan ya bekas air mani tadi ada di pakaiannya. Apabila di Muslim, takut kuntu afruku min thawbi Rasulullah SAW, farkan, sungguh aku telah mengeriknya dengan kerikan, yang dikerik dalam keadaan kering, fayusalli fihi, berdasarkan memakai pakaian tersebut. Ini terkait dengan masalah hukum mani, apakah dia hukumnya suci atau najis. Dari hadis ini, di antara para ulama menyatakan, mani itu tahir, suci. Yang pertama, karena hukum asalnya. Al-asya al-aslu. Bil-asya adalah at-taharah wal-ibahah. Tidak ada dalil yang menyatakan mani itu najis. Nah, yang kedua, tidak ada nas. Tidak ada perintah dari Rasulullah SAW sebagaimana najis yang lain memerintahkan mencuci mani. Kalau seandainya najis, ini satu perkara yang ya, harus ada perintahnya. Karena satu perkara yang menimpa banyak orang. Tapi tidak ada perintah dari Rasul untuk mencucinya. Yang ketiga dalam hadis ini, yang kita baca Rasulullah SAW hanya mengeriknya. Jadi Aisyah mengeriknya dan Rasulullah mentakrir. Kalau seandainya najis, tidak cukup. Tidak cukup sekedar dikerik. Dan yang keempat, mani adalah aslul insan. Mani adalah asalnya manusia. Manusia terbentuk kita baca hadisnya mukmin suci. Ya, dia terbuat dari yang suci. Ya, sehingga mukmin itu tahirun hayyan wa mayyita. Ini masalah kata ulama kita sebagai salah menyatakan yang keluar dari makhrajul baul ada tiga, wadi, madzi dan mani. Adapun wadi dan madzi itu najasa. Wadi ya yang biasanya keluar setelah apa namanya kencing dan madzi itu najis. Najis adapun mani tahir. Nah, suci. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.